seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah menggunakan jubah yang bermotif bunga-bunga atau warna-warni atau menghias alis dan matanya, dan itu bisa terlihat oleh orang lain. Allah yahdi wa yahdiha, maka Allah menghidayahi mereka. Haram, enggak boleh. Kita harus ingat bahwa pakaian ini disyariatkan untuk menutupi auratnya, untuk menghindarkan dia dari fitnah. Jangan kemudian justru karena pakaian ini mengundang fitnah, karena corak, karena motifnya, karena warnanya, sehingga menyorot pandangan orang lain kepadanya. Tidak dibenarkan. Padahal dia diperintah berhijab justru untuk menjaga kehormatan dia. Sebagian wanita menggunakan pakaian atau jilbab tapi motifnya gini gitu ada. Dan subhanallah, musuh-musuh Islam, muslimin, musuh-musuh muslimin, gak ada hentinya. Terus. Gak bisa dihancurkan, diperangi jilbabnya, ya sudah, biarkan sudah. Ya naam, anti berjilbab, anti berhijab. Nah, tapi bagaimana anti dengan jilbab ini tetap modif, tetap tampil elegan. Nah, kok direkayasa bagaimana jilbab itu begini begitu, bagaimana cadar itu begini begitu. Nah, supaya tidak ketinggalan model, tidak ketinggalan zaman, kata mereka. Hatta yang berjilbab pun dirusak oleh mereka. Maka perlu diingatkan mukminat, ummahat maupun akhwat untuk terhindar dari yang demikian. Kalau itu jilbabnya yang di luar, busananya, terlebih lagi yang pada dirinya, terhias pada matanya, atau mungkin bulu matanya, alisnya, terlihat orang, haram. Dan di mana kecemburuan seorang lelaki? Di mana suamimu sehingga membiarkan seperti ini? Kamu berhias untuk suamimu, bukan untuk orang lain di luar rumahmu. Disebutkan bahwa seorang istri bersekongkol dengan saudara-saudaranya di zaman dulu. Yakni untuk mengelabui suaminya, untuk mendolimi dan mengambil hartanya. Suaminya kaya. Kita rekayasa begini begitu. Nah, bahwa dia punya tanggungan utang sekian dalam jumlah besar. Jadi kalau sekarang misalnya ratusan juta begitu. Walhasil sampai perkaranya naik ke pengadilan. Di depan hakim. Ah, betul, diingkari tetap oleh suaminya. Enggak ada, itu rekayasa mereka sendiri. Ini uang-uangku dan aku sendiri yang kerja. Dan memang itu rekayasa. Benar kalian, ini ada uang kalian padanya sekian ratus juta begitu begini. Iya. Untuk memastikan segala sesuatunya, karena ini pengadilan, enggak gegabah, enggak main-main. Maka perlu hakim dan wakilnya yang bersamanya, juru catatnya, saksi, untuk memastikan dan tahu apa betul ini fulanah istri sah dari fulan sebagai tergugat yang dituntut. Maka diminta perempuan ini untuk membuka cadarnya untuk dipastikan bahwa ini fulanah betul. Berdiri sang suami mengatakan, wahai hakim, demi Allah fulana tidak boleh membuka cadarnya. Enggak bisa. Ini pengadilan, harus dipastikan begini-begini. Kata sang suami, kalau perkaranya demikian, aku ikhlaskan ratusan juta itu biar mereka ambil, asal istriku tidak membuka wajahnya di depan orang lain. Demikian seharusnya seorang lelaki punya kecemburuan,